من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menyebutkan hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya, walaupun telah kita jelaskan, Nabi SAW meminta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tambahkan pada setiap 1000 orang tersebut 70 ribu lagi. Nah, di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan dengan lafaz la yarkun, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Ini lafaz yang syadz. Ya. Lafaz yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Walaupun lafaz tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Tapi para ulama menyebutkan itu lafaz yang syadah. Yang menyisihi riwayat yang lebih kuat. Menyendiri dengan periwayatan ini gurunya Imam Muslim. Yaitu Sa'id Ibn Mansur. Nah. Dan riwayat yang syadah termasuk riwayat yang lemah. Ya. Dan juga dibantah dengan hadis yang lain di mana Nabi SAW beliau meruqyah sahabat-sahabatnya. Dan juga Jibril AS meruqyah Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan tentang ruqyah, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu fal yanfa'ahu. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka silakan kalian beri manfaat kepada saudaranya. Ya. Ini ketika Nabi ditanya tentang masalah ruqyah. Nah, menunjukkan bahwa ruqyah termasuk bentuk kebaikan. Ya. Sehingga tidak menghalangi seseorang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Yang bisa menghalangi itu kalau meminta untuk diruqyah. Adapun meruqyah, tidak. Ya. Dikarenakan Nabi pun mengatakan, la ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan padanya. Nah, ya, jadi bedakan antara orang yang meminta untuk diruqyah dengan orang yang meruqyah. Dan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, di antara orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab, yaitu orang yang tidak meminta untuk diruqyah, bukan orang yang meruqyah. Ya, tapi orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab ini. Qala rahimallahu ta'ala wa qala wa innamal murad wasafa sab'ina alfan bitamami tawakkul fala yas'aluna ghayrahum ayyurkiyahum wala yaqwiyahum wa kada qala Ibn Qayyim. Sesungguhnya yang dimaksud dalam hadis tadi adalah mensibati 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa adab tanpa hisab dengan sempurnanya ketawakalan mereka. Ya, ini intinya dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ya. Humul ladina la yastarukun, mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ini menunjukkan kesempurnaan tawakal kepada Allah. Wala yaktawun, mereka juga yang tidak meminta diobati dengan kai. Ini menunjukkan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatatayyarun, mereka juga yang tidak menganggap sial dengan burung. Ini pun menunjukkan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sifat yang terakhir Rasulullah menyebutkan sifat yang mencakup semuanya, yaitu wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Ya, ini kesempurnaan tawakal. Fala yas'aluna ghairahum ay yarqiyahum, dia tidak meminta yang lainnya untuk meruqyahnya. Fala yas'aluna ghairahum ay yurqiyahum wala yaqwiyahum, dan juga mereka tidak meminta yang lainnya untuk mengkainya, mengobati dengan pengobatan kai, besi yang dipanaskan. Ya. Dan begitulah yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullah ta'ala. Qauluhu wala yaktawun, dan ucapan Nabi SAW wala yaktawun, aila yas'aluna ghairahum ayyakwiyahum. Makna yaktawun di sini adalah tidak meminta yang lainnya untuk mengkainya, mengobati dengan cara kai, besi yang dipanaskan. Nah, kama la yas'aluna ghairahum ayurqiyahum, sebagaimana mereka tidak meminta yang lainnya untuk meruqyahnya. Nah, kai ini termasuk obat yang mujarab. Nah, obat yang terbukti ketika itu sangat menyembuhkan. Biasanya orang kalau sudah dikai sembuh ketika itu. Nah, sehingga banyak di antara mereka yang tawakalnya kepada kai. Dengan kai pasti sembuh. Pasti sembuh. Ya, sehingga tawakal kepada kai tadi. Sehingga orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, di antara bentuk kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meminta pengobatan dengan cara kai. Nah, istislaman lil qadha wa taladdudan bil bala, dalam rangka dia menerima, pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taladdudan bil bala, dan dalam rangka menikmati musibah yang menimpanya. Nah, sehingga bersabar, tidak meminta untuk diruqyah dan juga tidak meminta untuk diobati dengan cara kain. Ini bukan berarti tidak boleh berobat dengan cara yang lain. Boleh berobat dengan cara yang lain kalau itu mubah, dibolehkan dalam syariat. Tapi di antara bentuk kesempurnaan tawakal, tidak berobat dengan cara yang makruh. Akan dijelaskan nanti. Meminta untuk diruqyah tidak sampai haram hukumnya. Hukumnya makruh. Nah, begitu juga meminta pengobatan dengan kai tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Nah, qawluhu wadh-dhahir anna qawlahu qultu wadh-dhahir anna qawlahu la yaqtawun a'am min ay yas'alu dhalika aw yaf'ala bihim dhalika bi ikhtiyarihim. Yang zahir bahwasanya ucapan la yaqtawun lebih umum dari meminta untuk diobati dengan cara kai. atau melakukan terhadap mereka dengan kehendak mereka. Nah, ada juga yang pendapat waliyat tahun ini sifatnya umum. Yeah. Tidak berobat dengan cara kaid. Baik dia meminta ataukah dia melakukannya. Nah. Yeah. Wallahu a'lam. Sebutkan sebagian ulama maknanya itu tidak meminta diobati dengan cara kai. Nah, kenapa tadi? Dikarenakan ini bisa mengurangi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Amal kai fi nafsihi fajaiz. Adapun kai itu sendiri, pengobatan dengan cara besi yang dipanaskan, nah, hukumnya itu boleh. Kama fi sahih an Jabir bin Abdullah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sahih di sini maksudnya sahih Muslim. Ya. Kadang-kadang ketika disebutkan as-sahih yang dimaukan sahih Bukhari atau sahih Muslim. Ya, kalau sahihain berarti Bukhari dan Muslim. Kama bi sahih an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa ila Ubay ibn Ka'ab tabiban. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dokter tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Faqata'a lahu 'irqan wa kawa. Kemudian tabib tersebut memotong uratnya dan mengkaitnya, yaitu menempelkan besi panas pada luka tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengutus seorang tabib, dokter kepada Ubay bin Ka'ab yang sedang sakit ketika itu. Kemudian diobati dengan cara dipotong uratnya, kemudian dikai dengan menempelkan besi panas terhadap luka tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Al-Muslim rahimahullah ta'ala. Wa bi sahih Al-Bukhari an Anas annahu kuya min datil jambi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun. Berjudul dalam sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah dikai. Anas bin Malik dikai min datil jam, dikarenakan penyakit bisul yang besar seperti aniaya. Dalam kitab aniaya datul jambi ini bisul yang besar yang terlihat di bagian dalam pinggang. Saya sebut dengan datul jamb. Bisul yang besar yang terlihat di dalam bagian pinggang dan pecah ke dalam. Ketika itu orang yang terkena sakit ini jarang yang selamat. Nah, atau mungkin sekarang ini namakan apa? Tumor. Nah, sejenis itulah. Bisul yang besar yang terlihat di bagian dalam pinggang dan pecah ke dalam. Nah, ketika itu Anas bin Malik dikai dikarenakan penyakit ini. Nah, dalam keadaan Nabi SAW masih hidup, dan Rasulullah tidak melarangnya. Warawa at-Tirmidzi wa ghairuhu an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad ibna Zurarah minasyauqah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengkai, ya Rasulullah yang melakukan sekarang, mengkai As'ad bin Zurarah minasyauqah disebabkan penyakit asyauqah. Nah, penyakit syaukah ini penyakit yang warna merah muncul di wajah. Nah, dan juga kadang-kadang pada anggota yang lainnya. Ya. Ini syaukah. Dan Nabi mengkai ketika itu. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an sampai kepada Nabi SAW. Asy-syifa'u fi salasin. Kesembuhan itu pada tiga perkara, kata Nabi SAW. Ini di antara bentuk tibun nabawi. Asyifa' fi salasin. Ya. Syarbati asal. Nah. Pertama, minuman madu. Nah. Wa syartati mihjamin. Yang kedua, sayatan pekam. Wa kayyati narin. Yang ketiga, tempelan besi panas. Ya. Maksudnya kai. Wa ana anha anil kai, dan aku melarang dari kai. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, wa ma uhibbu an aqtawiya, dan aku tidak senang meminta untuk dikai. Nah, dari hadis ini Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk-bentuk pengobatan. Syarbati asal, nah, minuman madu, wa syartati mihjam, ya, sayatan bekam, wa kayatin nar, dan juga ya dengan kai, tempelan besi yang dipanaskan. Nah, perlu kita ketahui pengobatan suatu penyakit berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umur, ya, kebiasaan, waktu, jenis makanan, dan sebagainya. Hal ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَتِّبَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرَضَ الْوَاحِدَ يَخْتَلِفُ إِلَاجُهُ بِاخْتِلَافِ السِّنِ وَالْعَادَةِ وَالزَّمَانِ والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة. Beliau mengatakan seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umur. Dalam memberikan dosis kan berbeda-beda. Ini kecil, ini dewasa. Kalau salah memberikan dosis bisa berbahaya. Nah, kalau dosis anak kecil diberikan kepada dewasa bisa memperlambat kesembuhan. Ya. Atau sebaliknya, dosis orang dewasa kepada anak kecil bermudarat, berlebihan bahaya. Nah, ya kata beliau, rahimallahu ta'ala, penyakit berbeda-beda sesuai dengan perbedaan usia. Dan juga perbedaan kebiasaan. Dan juga waktu. Serta jenis makanan yang biasa dikonsumsi. Yeah. Dan juga watadbir wa kuwatit tabi'ah. Sesuai juga dengan kedisiplinan dan daya tahan tubuhnya. Kenapa? Li'ana dawa yajibu ayyakuna lahu miqdarun wa kammiyatun bihasabidda. In qasara anhu lam yadfa'hu bil kulliyah. Wa in jawazahu awhiyal kuwah. Wa ahdasa dararan akhar. Dikarenakan obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Ya, jika dosisnya berkurang sedikit, maka tidak bisa menyembuhkan dengan total. Ya, dan jika dosisnya berlebih, dapat menimbulkan bahaya yang lain. Nah, sehingga dalam agama ini, ya, praktek kedokteran ataupun praktek pengobatan, ya, harus dilakukan oleh ahlinya. Nah, dan juga memiliki pengalaman. Ya, kalau praktek kedokteran pengobatan, nah, tidak dilakukan oleh ahlinya, kemudian menimbulkan, ya, kemudaratan bagi yang lainnya, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, dan terjatuh kepada dosa. Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, nah, man tatabbaba walam ya'lam minhu tib qabla dhalika fahuwa dhamin. Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu. Ya. Dia melakukan pengobatan tapi tidak mengetahui ilmu pengobatan. Asal racik saja misalnya. Ya. Tidak tahu ilmu pengobatannya. Nah. Maka dia yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, dia bertanggung jawab. Ini berkaitan dengan keselamatan orang. Berkaitan dengan nyawa. Ya. Nah. Sehingga dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya orang yang tadi, nah, mengaku ya, ahli dalam pengobatan, nah, ahli dalam praktek kedokteran, tapi dia tidak memiliki keahlian sebenarnya. Ya. Kemudian dia melakukan pengobatan tersebut. Atau melakukan salah satu praktek kedokteran. Dan ternyata pasiennya ini celaka, maka dia harus bertanggung jawab. Ya. Beda halnya kalau dia orang yang ahli, ya, ahli dalam kedokteran, nah, atau pengobatan, baik pengobatan yang sifatnya kimiawiyah ataukah pengobatan yang sifatnya tibu nabawi. Ya, dia ahli. Nah, ahli dalam meraciknya juga, meracik obat sesuai dengan dosisnya. Yeah. Kemudian ternyata pasien mengalami kemudorotan. Yeah. Maka dia tidak bertanggung jawab. Dalam artian tidak menanggung, yeah, denda ganti rugi. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Sesuai dengan keahliannya. Dan dia diizinkan dalam syariat untuk melakukannya. Dikarenakan dia punya keahlian. Ya. Tapi kalau dia punya keahlian, nah, dalam masalah pengobatan, dalam masalah kedokteran, kemudian dia melakukan praktek pengobatan, praktek kedokteran, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, terhadap kemudorotan yang terjadi pada pasiennya. Ya, dan ini bukan hanya pada masalah kedokteran saja. Ini pun berlaku pada bidang-bidang yang lainnya. Dalam masalah bangunan, dalam masalah perkayuan, pertukangan, dan semisalnya. Ya. Kalau dia bukan ahlinya, kemudian mengaku-ngaku sebagai ahli, nah, kemudian dia melakukan praktek tersebut, dan ternyata terjadi kemudorotan, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, ya. Apalagi dalam masalah tadi, kedokteran dan pengobatan. Nah, racikannya harus benar. Ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis, hanya sebutkan secara global. Pengobatan dengan madu. Nah, pengobatan dengan bekam. Ya. Tapi tentunya ini kembalikan kepada ahlinya. Ya. Nah, bagaimana kadar dan dosisnya? Nah, dikembalikan kepada ahlinya. Dalam bekam pun demikian. Dikembalikan kepada ahlinya, orang yang dia telah mempelajari ilmu pembekaman. Jangan asal sayat saja. Ya. Sayat bagian apa kan jadi bisa berbahaya kalau dia enggak paham tentang ilmu pembekaman. Nah, ya. Sehingga ini penting. Nah, ahli dalam permasalahan tersebut. Kalau dia melakukan pengobatan ataupun tadi praktek kedokteran dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, kata Nabi SAW, dia yang bertanggung jawab. Nah, saya kata Syekh As-Sa'di, la yahil yahadin ayyata a'ta sina'ata minas sina'at wa huwa la yuhsinuha sawa'un akana tiban au ghairahu. Tidak boleh bagi seorang melakukan suatu praktek pekerjaan di mana ia tidak memiliki keahlian. Ya, tidak mumpuni dalam hal tersebut. Ya. Apakah praktek kedokteran ataukah praktek yang lainnya. Wa anna man tajarra'a 'ala dzalika fa huwa asim. Dia mengatakan barang siapa yang lancang melanggar maka dia berdosa. Nah. Kembali kepada hadis yang kita bahas tadi. Di antara Tibun Nabawi, sebutkan tadi, nah, minum madu, dan juga sayatan bekam, dan juga kain. Ya, ini pun tadi kita sebutkan, ya, hendaklah orang yang memiliki keahlian. Nah, tentang masalah kain, apakah boleh ataukah tidak boleh? Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Qad tadammanat ahadisul kay arba'ata anwa'in. Hadis-hadis tentang kay mencakup empat macam. Yeah. Ahaduha fi'luhu. Yang pertama menunjukkan tentang perbuatan Nabi SAW. Rasulullah mengkai. Ya, melakukan pengobatan kai. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengkai As'ad bin Zurarah. Wasani Adamu mahabbatihi. Ya. Yang kedua, Nabi tidak mencintai. Ya, tidak mencintai pengobatan kai. Wa ma uhibbu an aqtawiya. Aku tidak senang. Ya, untuk meminta kai atau aku tidak senang untuk mengkai. Wa salis as-sana'u 'ala man tarakahu. Yang ketiga, menunjukkan pujian terhadap orang yang meninggalkan pengobatan dengan cara kai. Wa rabi'u an-nahyu anhu. Yang keempat, larangan dari melakukan pengobatan dengan kai. Lihat, ini ada empat macam hadis berkaitan dengan kai. Ya, ada hadis yang menyebutkan Rasulullah melakukannya. Ada hadis yang menyatakan Rasulullah tidak mencintai pengobatan dengan kai. Ada hadis yang mengatakan pujian kepada orang yang meninggalkan kai. Ada juga hadis yang menyebutkan larangan. Wa ana anha anil kai. Dan aku melarang dari kai. Kata Ibnu Qayyim, fala ta'arada bainaha bihamdillah. Dan tidak saling bertolak belakang. Ya, antara hadis-hadis tersebut. Ya. Alhamdulillah, kata beliau. Fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazihi. Sesungguhnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kai menunjukkan tentang bolehnya melakukan pengobatan dengan kai. Rasulullah pun melakukannya. Nah. Ya. Wa adama mahabbatihi la yadullu al-man'i minhu. Dan juga hadis yang menunjukkan Nabi tidak menyenanginya, tidak menunjukkan dilarang ya, melakukan pengobatan dengan kai. Nah, Nabi tidak senang pengobatan kai bukan berarti dilarang perbuatan tersebut. Wa amasana ala man tarikahu tarikihi fayadulu ala anna tarkahu aula wa afdal. Adapun pujian bagi orang yang meninggalkannya menunjukkan bahwasanya meninggalkan kai lebih utama dan lebih afdol. Walaupun boleh, lebih afdol tidak melakukan pengobatan dengan kai. Nah. Wa amman nahyu fa'ala sabil ikhtiyar wal karoha. Adapun larangan, ya, maka ini sifatnya itu sabil ikhtiar. Ya, sifatnya pilihan. Wal karohah dan makruh hukumnya. Ya. Jadi intinya pengobatan dengan cara kaya itu boleh. Tapi terjatuh kepada perkara yang makruh. Tidak sampai diharamkan. Ya. Sebagian mengatakan kaya itu akhirud dawa katanya. Ya, akhir pengobatan. Kalau sudah cara ini tidak bisa, cara ini tidak bisa, cara ini tidak bisa dengan cara kai. Nah, warakallahu fikum. Sehingga tidak sampai jatuh kepada keharaman ketika seorang melakukan pengobatan dengan kai. Ya, ini pendapat yang kuat menggabungkan dalil tadi. Ya, boleh pengobatan dengan kai. Tapi jatuh kepada perkara yang makruh. Nah. Qauluhu wa la yatatayyarun. Dan ucapan Nabi SAW. Wa la yatatayyarun. Ya. Dan mereka tidak menganggap sial. Ya. Dengan burung. Aila ta'la yatasa'amuna bituyur wa nahwiha. Tidak menganggap sial. Sehingga dia pesimis. Mengurungkan niatnya. Dikarenakan burung dan semisalnya. Ini kebiasaan. Ya, orang-orang jahiliyah ketika itu. Ketika memiliki tujuan. Misalkan safar. Perjalanan atau lain sebagainya. Ya. Untuk menentukan jadi atau tidak jadinya safar tersebut dengan menerbangkan burung. Ya. Kalau ke arah kanan, ini pertanda baik. Nah, kalau ke arah kiri, ini pertanda sial. Sehingga kalau terbangnya ke arah kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk perjalanan tersebut. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Walaupun disebutkan dalam senjata Toyarun menggunakan burung, tapi sifatnya umum. Menggunakan apa saja. Nah, yang sifatnya demikian. Kadang-kadang sebagian mereka selain burung menggunakan azlam, anak panah. Ada tiga anak panah. Yang pertama bertuliskan lakukan, yang kedua jangan lakukan, yang ketiga kosong. Kemudian tiga anak panah dimasukkan ke dalam suatu wadah yang tertutup. Ketika dia hendak berbuat sesuatu, ambil anak panah tersebut. Kalau ternyata yang keluar lakukan, oh ini pertanda baik. Baik dia lakukan apa yang telah diniatkan tadi. Apakah safar ataukah yang lainnya. Kalau yang diambil jangan lakukan, oh ini pertanda sial. Berarti jangan melakukan perbuatan tersebut. Kalau yang diambil yang kosong, berarti masukkan lagi dan ulangi lagi undiannya. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, jadi dengan cara itu, mereka menganggap sial atau menganggap keberuntungan. Atau dengan cara yang lainnya. Dengan cara yang lainnya, kadang-kadang kita dengan cara apa? Jadi, tidak. Oh, jadi, berarti baik ini, pernah baik, misalkan. Ini juga khawatir masuk ke dalam sana. Islam mengajarkan kalau kita punya pilihan, kita masih bimbang, apa yang dilakukan? Istikharah. Meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan meramal nasib. Dengan burung ataukah dengan anak panah tadi, ataukah dengan hitungan jari atau yang lainnya. Nah, tapi dengan istikharah yang diajarkan dalam syariat ini. Nah, wa sayati insyaallah taala bayanut tayrah wa ma yata'allaku biha fi babiha. Insyaallah penjelasan tentang tiarah ini, tentang apa menganggap sial dengan burung dan apa yang berkaitan dengannya akan datang penjelasannya pada babnya. Akan ada bab khusus tentang masalah ini. Qauluhu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ucapannya wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Dzakara al-asl al-jami' alladhi tafarra'at anhu hadhihi al-af'al wal khisal. Nabi menyebutkan tentang pokok yang mencakup yang bercabang darinya perbuatan-perbuatan sifat-sifat ini. Wa huwa at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Intinya sekali lagi, orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, sifat utamanya yang sempurna dan kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat yang lain yang disebutkan tadi, mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka tidak meminta diobati dengan cara kae, mereka tidak melakukan tatayur. Ini hanya cabang-cabangnya saja. Cabang-cabang atau bentuk sifat dan perbuatan dari ketawakalan. Orang yang tawakal itu tidak meminta untuk diruqyah. Orang yang tawakal itu tidak meminta diobati dengan cara kaya. Orang yang tawakal itu tidak tatayur, menganggap sial dengan burung. Inti semuanya adalah ketawakalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sifat utama orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbin manafi' wa daf'il madar. Ini makna tawakal. Benar-benar dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat-manfaat dan menolak kemudharatan-kemudharatan. Nah, ini ya makna tawakal. Wasidkul iltija ilaih. Jadi disebutkan intinya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujurnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timadu bil qalbi alaih, menyandarkan dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladhi huwa nihayatu tahqiqi tauhid, yang merupakan puncak dari merealisasikan tauhid. Tawakal. Dengan tawakal adalah samaratul iman, buahnya iman, buahnya keyakinan. Buahnya keyakinan tawakal. Seperti halnya para anbiya, para nabi, mereka orang-orang yang kuat ketawakalannya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Orang-orang yang kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yusmiru kulla maqamin syarif. Yang mana ketawakalan itu membuahkan setiap kedudukan yang mulia. Minal mahabbah waroja wal khauf. Dari kecintaan, harapan, dan juga takut. Waridha bihi rabban wa ilahan. Ridha kepada Allah sebagai Rabb dan ilahnya. Waridha bi qadaihi, dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika tertancap ketawakalan pada dirinya. Kalau kita baca dalam ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kokohnya para sahabat dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, yang terucap dalam lisannya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ini kalimat menunjukkan ketawakalan yang luar biasa kepada Allah. Ini pun diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seusai perang Uhud, di mana kita ketahui dalam perang Uhud banyak di antara sahabat yang gugur sebagai syahid. Banyak juga di antara mereka yang luka-luka. Belum berhenti di sana. Baru juga selesai datang kabar bahwasanya orang-orang musyrikin telah mempersiapkan serangan susulan. Tapi ternyata mereka tidak gentar. Yang terucap dalam lisan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketawakan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika para sahabat melihat pasukan Ahzab, pasukan gabungan orang-orang musyrikin, dan juga Ahlul Kitab yang hendak menyerang Madinah, pasukan sangat besar sekali. Mereka berkata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Mereka mengatakan, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Benar apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah menambah kepada mereka peristiwa tersebut, melainkan keimanan dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketawakalan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini sekali lagi merupakan inti sifat orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, orang yang kuat, kokoh ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyandarkan dirinya kepada makhluk. Orang yang menyandarkan dirinya kepada makhluk menunjukkan kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak mengeluh kepada makhluk menunjukkan kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini sifat utama yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ini inti sekali lagi dari sifat orang yang masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.